Non sa. Oui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أخوات أعزكم الله الحمد لله وشكر الله على نعمة الله hari ini kita akan lanjutkan kajian syarah akidah al-wasithiyah. Ini adalah pertemuan yang ke-29, halaman 65, tentang penjelasan dalil syar'i tentang kitabullah, kitabnya Allah. Dan di sini, ini pertemuan 29. Hari ini, tanggal 13, Muharram, 1443 Hijriah atau tanggal 21 Agustus 2021. Kita akan lanjutkan kajian rutin kita ini, dan alhamdulillah kita sampai di pembahasan tentang wa kutubihi. Sebelumnya, rabit baina darsain darsul madhi, kita membahas tentang apa, Mas? Tentang malaikat. Ya. Malaikat itu punya akal. Malaikat itu bersayap. Malaikat Allah ciptakan dari cahaya. Malaikat itu adalah makhluk yang senantiasa taat kepada Allah Azza wa Jalla. Jumlahnya banyak sekali. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan malaikat tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ada nama-nama malaikat menurut hadis-hadis yang sahih. Yang tidak ada nama malaikatnya apa, Mas? Malaikat apa? Israel tidak ada. Yang sering dipakai di kurikulum SD. Ya, dulu kita mengenal malaikat Israel itu pencabut nyawa. Tapi yang benar adalah malakutul maut. Ya. Malaikat maut. Dan kemarin kita juga membahas tentang tidak bolehnya rintihan aduh. Fawaid dari rintihan aduh. Kok bisa rintian aduh sampai secara akidah al-wasitiyah? Nah, inilah pentingnya ketika kita mempelajari suatu permasalahan tidak dari satu sisi saja. Terkadang sisi-sisi yang lainnya yang di situ adalah kaitannya dengan sering orang mengatakan anti-mainstream. Bukan mainstreamnya, tapi anti-mainstreamnya. Itu bisa mengantarkan kita pada perluasan wawasan. Di mana di sini kisah tentang Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yang ketika menyadari bahwasannya li'anna kulla syai'in yuktabu, segala sesuatu itu ditulis, bahkan rintihan itu juga ditulis, maka saat itu Imam Ahmad pun tidak pernah merintih ketika mendapati rasa sakit apapun. Nah, ini sudah kita bahas. Ada yang mencatat, malaikat yang mencatat, malaikat yang senantiasa mencari majlis-majlis ilmu. Dan semoga Allah Azza Wajalla menjadikan majlis ilmu kita malam ini itu diberikan keberkahan, kita diberikan kefahaman, dan kita bisa mengamalkannya serta mendakwahkannya. Nah, kita sekarang masuk pada yang berkaitan dengan kutub. Ya. Wa kutubihi. Ya. Jadi, kutub itu jamak dari kitabun. Nah, di sini jelaskan. Wa kutubi ay kutubillahi allati anzalaha ma'ar rusuli. Ya. Kutu ya billahi allati anzalaha ma'ar rusuli. Ya. Maksudnya dari sini adalah kitab-kitabnya Allah Azza wa Jal yang Allah turunkan bersama para rasul. Bersama apa? Para rasul. Nah, di sini jelaskan Syekh rahimahullah syarih Syekh Muhammad bin Shalih Tsaimin rahimahullah mengatakan, ya, antum tahu fawaid tadi pagi yang kita bahas di tafsir Az-Zukhruf terakhirnya, ya, bahwanya Syekh Muhammad bin Shalih Tsaimin rahimahullah menulis tafsir Az-Zukhruf sampai ayat 45 saja, tidak sampai selesai. Tapi di terakhirnya, itu kita dapati, di akhir kehidupan beliau, beliau meninggal tahun 1421 Hijriah. Tepatnya kalau Masehi Januari 2001. Ya, Januari 2001. Ya, rahimahullah. Itu di sisa kehidupan beliau, 3 bulan sebelumnya, itu beliau mengadakan daurah selama 25 hari. Dan itu di fullin pagi sore untuk kajian ilmu. Kira-kira apa yang beliau cari di situ? Barokah ilmu. Barokah apa, Mas? Ilmu. Maka kalau antum dapati sekarang, antum bisa mendapati majlis ilmu, kemudian duduk di majlis ilmu, kemudian antum dapati ada kemudahan-kemudahan, antum harus berdoa kepada Allah Azza Wajalla agar kemudahan itu senantiasa ada dan antum bisa istiqomah di dalamnya. Karena tidak setiap kesempatan untuk duduk di majlis ilmu didapatkan oleh setiap orang. Dan ternyata itu harganya mahal sekali. Bahkan para ulama itu sangat ingin ilmunya itu menjadi barokah. Bahkan cita-citanya Syekh Muhammad bin Shalih Tsaimin rahimahullah, belum tahu cita-citanya? Menginginkan agar kitab-kitabnya sama kebarokahannya dengan Imam Nawawi rahimahullah. Salah satunya. Dan ana berkeinginan semoga Allah Azza Wajalla memudahkan kita untuk mendapatkan kefahaman dari apa yang beliau tulis. Begitu juga ana berdoa kepada Allah Azza Wajalla agar kita juga dimudahkan kajian-kajian kita ini ditranskrip, dibukukan, kemudian nanti disebarkan kepada kaum muslimin sehingga itu menjadi amal kebaikan kita semua. Nah, kita lanjutkan. Di sini tentang walikulli rasulin kitabun. di setiap ya rasul itu punya kitab. Karena di situ apa? Tentang risalah. Tentang risalah. Nah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Ini di surat Al-Hadid ayat 25. Surat Al-Hadid surat keberapa, Mas? 47. Lama banget. Sudah persiapan, Mas? Ya Allah. Nawar talqit bahaliyum. Orang Mesir sering mengatakan nawar talhid tahilyum. Ini nawar talhid itu antum mancarkan cahaya. Artinya neon. Antum mabarik. Nah, tinggal di sini. Setiap rasul itu punya kitab. Sebagaimana Allah Azza Jalla berfirman, laqad arsalna. Nih. Dan sungguh kami telah utus rusulana. Rusulana, rasul-rasul kami, bil bayyinati, dengan bayyinah. Ya, bayyinah di sini penjelasan. Ya. Wa anzalna mahumul kitaba wal mizan. Dan kami turunkan bersama mereka al-kitaba dan wal mizan. Mizan timbangan. Nah, dijelaskan oleh Syekh di sini tentang kaitannya penjelasan. Wa hadha yadullu ala anna kulla rasulin ma'ahu kitabun. Ini maksudnya ini apa ini, Mas? Perkataan Allah Azza wa Jalla, Mas. Bukan ayah, Mas. Kalau ayah hadhi. Ya. Jadi perkataan Allah Azza wa Jalla itu menunjukkan bahwa setiap rasul bersamanya ada kitab. Lakin ya. Di sini disebutkan lakin la na'rifu kullal kutubi. Ya. Namun lakin la na'rifu, kita tidak tahu. La na'rifu, kita tidak tahu. Kulla kutubi. Setiap kitab itu kita enggak tahu. Ya. Bal na'rifu minha. Namun yang kita tahu yang termasuk dari kitab-kitabnya Allah itu ya. Di sini adalah apa, Mas? Suhufa Ibrahim wa Musa. At-Taurat, Al-Injil, Az-Zabur, Al-Qur'an, sittatun. Ada 6 di situ. Ya. Suhufa Ibrahim wa Musa, At-Taurat, Al-Injil, Az-Zabur, Al-Quran. Ya. Jadi ini pertama adalah apa? 1, 2, 3, 4, 5. 6-nya ini. Jadi biar antum paham. Balik lagi, Mas. Biar antum dapat. Kalau yang di 1, 2, antum gak tahu. Nah. Jadi lembaran-lembaran Nabi Ibrahim, lembaran-lembaran Nabi Musa, kemudian Taurat, kemudian Injil, kemudian Zabur, kemudian Al-Quran. Ada 6. Ya, sittatut. Ya. Paham sampai sini? Ada 6, Mas. Ya. Ahlan, Mas Kun. Ada 6 yang Allah turunkan. Ya. Yaitu lembaran-lembaran Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Nah, di sini jelaskan, ya, ketika menjelaskan seperti itu, ya, li'anna suhufa Musa ba'duhum yaqul hi tauratu. Ya, ini disebutkan bahasanya, li'anna suhufa Musa, karena lembaran-lembaran Nabi Musa, ya, ini ba'duhum, sebagian, ya, sebagian mereka yaqulu mengatakan hiya tauratu, ya, bahwa lembaran-lembaran Nabi Musa itu adalah Taurat. Wa ba'dhum yaqul, dan sebagian dari mereka mengatakan, ya, mereka mengatakan apa, ghairaha, ya, itu selainnya. Atau ba'duhum yaqul apa? Itu ghairuha. Fa in kanat tatarat fa hiya khamsatun. Ya. Jadi ini yaqul ghairuha. Fa in kanat tatratu fa hiya khamsatun. Kalau lembaran-lembaran itu dikatakan termasuk Taurat, maka lembaran-lembaran Musa itu termasuk Taurat, maka bukan sittah, tapi khomsah, lima. Paham sampai sini? Wa in kanat, ya, kalau di sini, wa in kanat, tadi Taurata faya khomsatun, wa in kanat ghairaha faya sittatun. Ya. Di sini, kalau misalnya antum melihat, ya, wa in kanat ghairaha faya sittatun. Kalau itu bukan termasuk lembaran-lembaran Nabi Musa, itu bukan termasuk Taurat, maka itu dihitungnya menjadi 6. Paham sini? Ya. Kemudian disebutkan walakin ma'a dzalika nahnu nu'minu bikulli kitabin anzalahu Allahu 'ala ar-rusuli wa illam na'lam bihi nu'minu bihi ijmalan. Ya, walakin ma'a dzalika, namun bersama yang demikian, nahnu nu'minu, kita itu beriman. Ya, nahnu nu'minu, kita beriman. Bikulli kitabin, di setiap kitab. Jadi, kita itu beriman dengan setiap kitab. Anzalahullahu ala rusuli, yang Allah turunkan kepada para rasul. Wa illam na'lam bihi, walaupun kita tidak tahu dengannya. Artinya apa? Tidak tahu dengan apa yang telah Allah turunkan dari kitab-kitab sebelumnya. Ya, misalnya antum tahu enggak Taurat itu gimana? Zabur gimana? Lembaran-lembaran Nabi Ibrahim gimana? Lembaran-lembaran Nabi Musa gimana? Enggak tahu kan? Tapi tetap kita harus imani itu. Paham sampai sini? Ya. Wa ilam na'lam bihi, walaupun kita tahu dengannya. Nu'minu bihi ijmalan, kita beriman dengan apa yang telah Allah turunkan ijmalan, secara keseluruhan, Mas. Ya, secara keseluruhan. Wa rusulihi. Nah, sekarang kitab tadi sudah jelaskan. Ima itu 6 atau 5. Paham sampai sini? Nah. Sebutkan apa aja, Riz? Terserah, antum mau menyebutkan berapa? Ya enggak bisa 7 dan 4, enggak ada. Ya, kalau antum menyebutkan 6, alhamdulillah. Antum menyebutkan 5, enggak ada masalah. Apa, Mas? Musa. Musa. Ya. Taurat. Ya. Zabur. Ya. Ayo. Pesan. Nah, sekarang wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Para rasulnya. Ai rusulullahi. Ya. Rusulullahi. Wa humul ladzina ahallahu auhallahu ilaihim bisyara'i. Ya, jadi di sini wa rusulihi ai rusulillahi wa humul ladzina auhallahu ilaihim bisyara'i wa amarahum bitablighiha wa awwaluhum Nuhun wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan di sini, antum lihat di sini. Rasul-rasulnya Allah wahum, mereka itu alladzina yang auhallahu, yang Allah wahyukan ilaihim kepada mereka bisyara'i, dengan syariat-syariat. Wa amarahum bitablighiha, dan Allah memerintahkan mereka untuk menyampaikan syariat-syariat Allah tersebut. Ya. Wa awwaluhum Nuhun. Yang pertama, artinya apa? Yang pertama, rasul yang pertama. Bukan nabi yang pertama. Nabi yang pertama Nabi Adam. Kalau rasul yang pertama Nuh. Ya. Dalilnya apa? Ya, Nuh anta awwalur rusul. Ya, nanti akan dijelaskan juga. Wa akhiruhum Dan yang akhirnya itu siapa, Mas? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita lihat dalilnya. Antum lihat bagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memberikan tertibnya. Ini permasalahan, ini dalilnya. Ini permasalahan, ini dalilnya. Kalau kurang jelas tentang antum tentang dalilnya, apa yang Rasul apa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah lakukan? Dikontradiksikan dengan argumen-argumen yang beredar. Kemudian diberikan rojihnya, pendapat yang kuat ini seperti ini. Ini adalah apa, Mas? Cara pemaparan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kalau antum terbiasa membaca kitab-kitab seorang ulama, lebih dari satu kitab, antum akan dapati tentang uslub muallif. Metodologi apa yang dipakai oleh muallif, cara bagaimana memaparkan itu mirip-mirip sama-sama. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab-kitabnya yang paling sangar adalah dari mukadimahnya. Jadi kalau antum itu membaca kitab-kitab Syekh Al-Albani, ya, kalau antum tidak membaca mukadimahnya itu kerugian besar. Karena di dalam mukadimahnya kitab-kitabnya beliau berupa isinya semuanya ilmu tentang bagaimana menyanggah tentang anggapan-anggapan salah yang berkaitan dengan kitab tersebut ataupun kategori yang berkaitan dengan kitab tersebut. Ini salah satu keistimewaan Syekh Al-Albani yang tidak dimiliki oleh masyayikh yang lainnya. Mukadimahnya saya sudah isinya bantahan, Mas. Ya. Dan membantah Syekh Al-Albani bukan suatu yang gampang. Makanya orang-orang yang tidak membaca buku-bukunya Syekh Al-Albani akan mudah sekali mengatakan apa? Syekh Al-Albani enggak punya guru. Lemah. Bahkan apa mengatakan Syekh Al-Albani irja. Termasuk gulat Murji'ah. Ya. Pemuka-pemukanya pemahaman Murji'ah. Dan ini yang dilontarkan oleh orang-orang tersebut. Nah, sallallahu alaihi wasallam ya. Kita tidak membela di sini Syekh Al-Albani, tapi kita belajar. Nah, maka di sini ana mengatakan pada antum dari sekian banyak ya, dari sekian banyak yang ana lihat belum ada ma'had mutakhassus bidhabtul kitab. Ma'had yang membahas tentang dhabtul kitab itu enggak ada. Itu jarang. Yang ada paling jami'ah. Perguruan-perguruan tinggi, tapi ma'had kecil yang isinya berapa gelintir orang ya atau berapa puluh orang itu jarang sekali yang membahas tentang dhabtul kitab. Kalau dhabtus sudur artinya hafalan hadis, hafalan Quran itu banyak. Tapi memahami dhabtul kitab enggak banyak. Dan semoga Allah Azza Jalla memudahkan kita. Insyaallah bulan depan markas sudah jadi. Ya, kita akan bikin ma'had khusus takhusus berkaitan dengan kita memulazamah dengan kutubul ulama. Kitab-kitab para ulama, dan di situ ada titik beratnya tentang masalah dhabtul kutub. Insyaallah binillah. Dan dilakukan insyaallah setiap kecuali hari Jumat. Ya, jam 1 sampai jam 3. Kemudian Sabtu dan Ahad mulainya sore. Di sini insyaallah begini. Kalau hari-hari biasa di rumah ana di bagian sampingnya insyaallah. Dan itu semoga Allah Azza mudahkan. Nah. Kita lanjutkan lagi. Dalilnya sekarang. Ad-dalilu ala anna awwalahum nuhun. Dalil bahwasannya yang pertama dari para rasul itu adalah Nabi Nuh. Qauluhu ta'ala, ya, firman Allah ta'ala, ya, inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dih. Surat An-Nisa ayat 163. Ya, itu inna sesungguhnya kami auhayna, kami wahyukan ilaika kepadamu kama auhayna sebagaimana kami telah wahyukan ila nuhin kepada Nabi Nuh wan nabiyina min ba'di dan para nabi sepeninggalnya. Nah, ini disebutkan ya tidak Adam tapi Nuh, Nabi Nuh. Nah, yakni wahyan, yaitu wahyu. Ka ya ihaina ila Nuhin wa nabiyina min ba'di. Ya. Jadi di sini wahyan. Ka'ihaina ila Nuhin wa nabiyina min ba'di. Ya. Di sini wahwa wahyu risalati. Wahya wahyu risalati. Ya. Nah, di sini jelaskan tentang kaitannya dengan pembahasan apa? Surat An-Nisa ayat 163 ini kitabnya ka ilaika. Ini mengacunya kepada apa? Kitab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilaika ai ya Muhammad. Ya, ini di dalam usul tafsir. Ya. Syaikh Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya juga menjelaskan bahwasanya alal ghadib khitab dari Al-Qur'an itu mengacu kafnya itu adalah ya'udu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa idza kana fi istisna. Kecuali kalau ada pengecualian. Wa ma'a dalil. Itu bersama istisna pengecualian itu dengan dalil. Nah. Kama auhayna ila Nuhin. Sebagaimana kami wahyukan kepada Nabi Nuh wan nabiyina min ba'di. Ya, dan para nabi sepeninggalnya. Ya. Yani wahyu. Ya, wahyu. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya ya. Sebagaimana wahyu kepada Nabi Nuh wan nabiyina dan para nabi min ba'di, sepeninggalnya. Nabi-nabi sepeninggalnya. Wahwa wahyu risalati. Ini wahyu risalah. Ya, wahyu risalah. Wa qauluhu dan juga firman Allah taala, "Wa laqad arsalna Nuhan." Ya, di sini disebutkan juga Nabi Nuh. Ya, "Wa laqad arsalna Nuha wa Ibrahima wa ja'alna fi dhurriyyatihima an-nubuwwata wal kitab." Nah, antum lihat di surat Al-Hadid tadi. Tadi tentang penjelasan di Al-Hadid ayat 25, sekarang Al-Hadid ayat 26. Bahwasanya ya, walaqad arsalna, dan kami telah utus, ya, kami telah utus Nuhan, Nabi Nuh, wa Ibrahima, dan Nabi Ibrahim, wa ja'alna, dan kami jadikan, fi dhurriyyatihima, di dalam anak keturunan keduanya, an-nubuwata, kenabian. Jadi, ini adalah apa? Bentuk, ya, bentuk kebarokahan doa dari para nabi menginginkan anda agar apa, anak keturunannya juga mendapatkan keutamaan sama yang sama dengan apa yang didapatinya Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, ya, nubuwwah wal kitab dan kitab, ya, kenabian dan kitab. Fi dzurriyyatihima, kata-kata fi dzurriyyatihima, ya, ai, ya, ai di sini yaitu maksudnya adalah dzurriyyati Nuhi wa Ibrahim. Ya, ai dzurriyyati Nuh wa Ibrahim. Artinya anak keturunan Nabi Nuh dan anak keturunan Nabi Ibrahim. Dan Nabi SAW masuk dari keturunannya Nabi Ibrahim. Paham ya? Ya. Walladhi qabla Nuh, ya, dan sebelum Nabi Nuh, la yakunu min dzurriyyatihi. Ini tidak termasuk dari anak keturunannya Nabi Nuh. Ya. Wa kadzalika, ya. Dan demikian juga apa? Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa qauma Nuhin min qablu innahum kanu qauman fasiqin. Di surat Adz-Dzariyat ayat 46. Ya. Di sini dijelaskan wa qauma Nuh dan kaumin Nuh, ya, maksudnya di sini dan kaumin Nuh min qablu, artinya kami membinasakan, ya, membinasakan kaumnya Nabi Nuh min qablu, dari sebelumnya. Innahum kanu qauman fasikin, sungguhnya mereka itu kaum fasik, ya. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Maksudnya bahwa sebelum Nabi Nuh, karena tidak ada risalah, mas, hanya kenabian saja. Paham sampai sini? Nah, qad naqulu, ya, kita bisa katakan inna qaulahu, Bahwasanya firman Allah Azza wa Jal, min qablu, ya dulu ala ma sabak. Ya, yang sebelumnya maksudnya adalah menunjukkan kepada apa yang telah terjadi sebelumnya. Ya, paham sampai sini ya? Nah, kemudian, idan. Antum bisa nulis, ini juga bisa nulis apa? Idan. Idan, seperti ini. Dua-duanya boleh dipakai seperti itu. Idan minal Qur'ani, ya. Idan minal Qur'ani salah satu adillatin tadullu ala anna Nuhan awwalur rusuli. Nah, ini menunjukkan apa? Minal Qur'ani, dari Al-Qur'an, ya. Dari Al-Qur'an itu mendapati apa? Ada salah satu adillatin. Ada salah satu adillatin. Ya. Tadullu ala anna Nuhan, menunjukkan bahwa Nuh ini adalah apa Mas? Awwalur rusuli. Awwalu ar-rusuli. Ya. Jadi tiga dalil dari Al-Qur'an. Ya. Nabi Nuh, Nuh, ya, ini adalah apa? Awal Rasul. Paham? Terlintas dari antum sekarang bahwasanya Al-Quran, di dalam Al-Quran ada tiga ayat yang berkaitan dengan apa? Dalil bahwasanya Nabi Nuh itu adalah awal Rasul. Ya. Nah, sekarang wa minas sunnati, dari dalil, dari hadis. Ma thabata fi hadithi syafa'ah. Nah, apa yang sudah sahih dari hadis syafa'ah? Ya. Ada di Sahih Muslim. Anna ahlal mawqifi. Ya. Paham ya? Bahwasanya berkaitan dengan Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh sebagai Rasul tadi, surat An-Nisa ayat 163, kemudian surat Al-Hadid ayat 26, dan juga surat Ad-Dariyat ayat 46. Nah, wa minas sunnati ma thabata fi hadithi syafa'ati anna ahlal mawqifi yaquluna lin Nuh anta awwalu rasulin arsalahu Allahu ila ahli al-ardi. Anna ala al-mawqifi yaquluna, ya, bahasanya di sini berkaitan dengan apa Mas? Orang-orang yang di situ berkaitan dengan tentang hadis syafaat, ya. Ahlul mawqif artinya orang yang berada di padang mahsyar, Mas. Mawqif itu artinya tempat berhenti, nanti semuanya dikumpulkan dan berhenti di situ. Ya. Yaquluna, mereka mengatakan li Nuhin. Ya, kepada Nabi Nuh. Anta awwalu rasuli. Ya. Anta awwalu rasulin. Ini dalilnya, Mas. Dalil. Anta awwalu rasulin arsalahu Allahu ila ahli al-ardi. Yang Allah telah utus kepada penduduk bumi. Paham sampai di sini? Dan kita lihat hadisnya, diriwayatkan Imam Bukhari dan diriwayatkan Imam Muslim. Ini berkaitan apa, Mas? Antum menghafalinya apa? Hadis syafaat. Dalilnya gimana? Ya Nuh, anta awwalu rasulin. Ya, arsalallahu ila ahli al-ardi. Wa hadha sharihun. Ini adalah sesuatu yang sangat jelas. Paham maksudnya? Ya. Kayak kaitannya dengan sharih, kita sudah mempelajari apa? As-sarahatu rahatun. Ya. As-sarahatu rahatun. Terus terang itu melegakan, Mas. Terus terang itu apa, Mas? Melegakan. Maka ketika antum itu hidupnya itu tidak pernah terus terang, tidak akan melegakan. Paham? Antum minta sesuatu, ya, atau antum itu menyelesaikan sesuatu masalah, antum hanya menilai dengan, oh itu kebiasaannya kayak gini kok. Kemudian muncullah don-don, persangkaan, banyak fulan mesti, oh kayak fulan kayak memang wasis tenan kok. Misalnya. Ini karena apa? Kebiasaan menilai orang dengan labeling. Ya, sehingga proses labeling itu akan menilai bahasanya fulan kayak gini, padahal belum tentu fulan kayak gitu. Paham saya di sini? Nah, hal yang seperti itu, itulah yang menjadikan orang tidak mau atau sangat susah untuk menerima sesuatu yang baru, perubahan yang baru dari orang yang kemudian bisa jadi dia tobat, dia melakukan kebaikan dan seterusnya. Ara percaya, aku lu ngerti timbang kue. Acili aneh karo aku. Nah, misalnya. Saya enggak percaya. Dulu kecilnya sama saya. Ya, saya tahu kecilnya dia. Lu belum tahu, Mas. Belum tentu. Antum kecilnya sama dia, tapi gedenya ternyata Allah berikan hidayah. Antum enggak tahu hidayah apa yang sudah sampai kepada dia. Maka terkadang orang hanya apa melihat dari satu sisi sudut pandang. Dan inilah yang menjadi salah kaprah. Bahkan suami istri yang tidak bisa, ya, nasallahu salamah fiya, suami istri yang tidak bisa menyatakan dengan apa? Sorohah rohah, maka dia akan ditimpa malapetaka. Karena kedustaan yang pertama itu adalah don buruknya dia. Paham? Dan itu dosa yang pertama yang dilakukan. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, mata wadani fil Islam au fillah summa yufarriqu bainahuma illa bidambin ahdatha bainahuma. Tidaklah dua orang saling cinta mencintai dalam Islam atau karena Allah azza wajal kemudian berpisah cerai disebabkan oleh dosa yang dilakukan salah satu di antara keduanya. Ya, dan antum lihat inna ba'dadun ism, sebagian dari don itu bisa jadi dosa, Mas. Paham sampai sini? Makanya kalau misalnya antum itu tidak bisa ngomong, Mas. Setelah nikah, maka antum kebangetan, Mas. Antum belum siap nikah. Kalau antum sudah siap nikah, maka antum siap untuk berbagi suka dan duka dengan istri antum. Paham sampai sini? Karena pernah ditanya, ana pernah ditanya, "Ustaz, kriteria siap itu apa?" Ya kalau antum itu kriteria siap, antum istikharah mantap, seber, amar dia, selesai. Paham ya, Mas? Ini kriteria siap, Mas. Oh, kriteria siap. Karena sekarang hawa-hawanya panas ini. Ya, hawa-hawanya panas. Maka soroha-roha, Mas. Ya. Ya. Ustaz, tapi ana itu orangnya tipenya pendiam. Iya, sebelum nikah. Setelah nikah antum harus bisa ngomong, Mas. Ya. Karena antum harus berubah. Paham sampai sini, Mas? Ya, antum jangan tutup-tutup, Mas. Buka itu, Mas. Ya. Allahumma barik. Nah, inilah yang terjadi kaitannya dengan berkaitan dengan bahwasanya ternyata yang menjadi kriteria siap dan tidak siapnya itu bukan masalah harta, materi. Tapi bukan masalah itu. Tapi bagaimana antum menyerahkan semuanya itu kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah antum istikharah, antum mantap, bismillah. Gak ada yang akan mencegah antum ketika Allah sudah mentakdirkan. Dan takdir antum sudah ditulis 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Itu aja kok repot, Mas. Repotnya apa? Membayangkan sesuatu yang, wah, juk pi. Nah, juk pi-nya itu bon, Mas. Don antum itu salah. Itu dosa. Makanya, ana lihat berapa banyak suaminya pendiam, istrinya juga pendiam. Tahu-tahu dia sudah nge-labeling nih. Istri saya kalau sedang marah sama saya, dia nulis status. Update di Facebooknya dia. Ya. Itu juga sama. Dia enggak bisa menjadi apa? Orang yang berbagi. Nah, biasanya seperti itu apa, Mas? Menanam bom molotov, tinggal nunggu jebluknya kapan. Ya, kalau sudah nyebluk mesti menyakitkan. Ini yang sering terjadi, Mas. Ya, nasallahu salam maaf ya. Makanya agar ya don itu tidak menjadi prasangka buruk atau bahkan jatuh kepada dusta, maka harus apa? Saddu dari'ah. Harus di-cut dari awalnya, Mas. Jangan kemudian beranak pinak don itu. Ya. Jangan biarkan don itu beranak pinak menjadi bom molotov yang akan meledak sewaktu-waktu dan ledakannya dahsyat, menghancurkan semua kebaikan-kebaikan yang sudah antum lakukan atau dia lakukan, pasangan antum. Ingat-ingat tuh, Mas. Ustaz, akidah wasithiyah kok menjadi pasangan, Ustaz? Ya iya, itulah masalahnya, Mas. Ya. Ya. Maka sebutannya tentang berkaitan ya. Berkaitan dengan penjelasan para ulama ya. Yang berkaitan dengan penjelasan ulama tentang bond, Mas. Banyak sekali. Makanya kalau misalnya antum sudah nikah, kemudian antum tidak bisa menyebutkan, ya, bagaimana di surat Al-Hujurat, ya, inna ba'da dhanni ism, ya, sesungguhnya sebagian dari dhan itu jatuh pada dosa. Dan kalau antum sudah memperparah dhan-dhan itu menjadi labeling, bojoku mesti ngene kok, ya, kalau saya sedang marahan, saya akan diamkan dia. Bahkan berapa bulan saya tidak layani dia. Ya. Oh, itu ngeri loh, Mas. Maksudnya bukan layani hanya di biologisnya, tapi semuanya. Dan itu kaitannya dengan apa? Cara marah yang tidak sehat. Yang rugi antum sendiri. Ya, meskipun antum menang, meskipun antum benar, tapi yang rugi antum sendiri. Ngerti, Mas? Ya. Ngerti? Ayo. Nah, ini nampak dodoni isim, Mas. Nah, sekarang. Amma Adam alaih salatu wassalam fawa nabiyun walaysa birasulin. Antum lihat di sini tentang bedanya dengan Nabi. Sedangkan Nabi Adam alaih salatu wassalam ya, fawa nabiyun itu adalah seorang Nabi. Ya, nabiyun. Walaysa birasulin, bukan seorang rasul. Bukan seorang rasul. Ya. Wama Idris. Ya, wama Idris. Sedangkan Nabi Idris. Ya. Ini ada penjelasan. Ya. Wama Idris fadhaba katsirun minal mu'arrikhina au aktsaruhum وبعض المفسرين أيضا إلى أنه قبل نوح وأنه من أجداده لكن هذا قول ضعيف جدا والقرآن والسنة يردانه يردانه يردانه والصواب ما ذكرنا. Kita lihat di sini, kita ulangi. Wa amma Idris, sedangkan Nabi Idris. Fadhaba ya, kathirun minal mu'arrikina. Kenapa? Ya sebentar, sabar. Ini kan mau dibaca lagi, Mas. Ya, kemarin baru kita pelajari. At-ta'ani minallah wal-ajaratu minasyaiton. Tenang, Mas, sabar. Ya. Ana ulangi lagi. Amma Idris, sedangkan Nabi Idris, fadhahaba katsirun minal mu'arrifina au aktsaruhum wa ba'dul mufassirina. Jadi yang berpendapat di sini apa? Pertama, Mu'arrikhina. Ya. Katsirun minal mu'arrikhin. Mu'arrikhin ahli sejarah, Mas. Ya. Au aktsaruhum, atau sebagian besar dari mereka. Wa ba'du, yang kedua, ba'dul mufassirin, dan sebagian ahli tafsir aidan, ila annahu qabla nuhin. Bahasanya Nabi Idris itu kejadiannya adanya adalah sebelum Nabi Nuh. Wa annahu min asdadihi, dan Nabi Idris ini termasuk kakek-kakeknya dari Nabi Nuh. Lakin hadza ya qaulun dha'ifun jiddan. Ini adalah perkataan yang sangat dhaif sekali. Wal Qur'anu wasunnatu ya tarudduhu. Ya. Al-Qur'an dan sunnah itu tarudduhu. Ya. Paham ini? Sehingga di sini kalau misalnya penjelasan ya. Jadi kalau misalnya ini wal Qur'an sunnah, ini bisa ya rudda nihi. Ya. Ya rudda nihi. Ini bisa seperti ini atau tarudduhu. Artinya tarudduhu ini hujjah. Ya, hujjah ini membantahnya. Ya. Jadi Al-Qur'an dan Sunnah itu membantahnya, membantah pendapat itu. Was-shawabu ma dzakarna. Dan yang benar adalah apa yang kita sebutkan. Apa yang disebutkan oleh Syekh? Al-Quran dan Sunnah, Mas. Itu, ya Nuh, anta awalu rasulin arsalallahu ila ahlil ardi. Ini sunnah Nabi SAW. Ya. Walaqad awhayna ila Nuhin. Ya Al-Quran. Dan kami benar telah mewahyukan kepada Nabi Nuh. Tidak disebutkan Idris, tidak disebutkan Nabi Adam. Paham saya di sini? Ini menunjukkan apa? Dalil. Bahwasannya yang rajih, yang benar itu adalah dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, inilah sebabnya kenapa orang disebutkan mengatakan dhaifun jiddan. Ada qaulun dhaifun jiddan. Kenapa? Karena antum sudah tahu tentang dalil yang jauh lebih kuat. Kalau antum tidak mengetahui dalil yang lebih kuat, tidak mungkin antum mengatakan itu adalah pendapat yang lemah. Paham saya di sini? Ya. Sama halnya. Ya. Misalnya, ada orang yang baru beli ya, pingpong. Mengatakan, wah, kayak kuat kayak. Padahal dia lemah. Enggak tahu di atasnya dia ada yang jauh lebih pintar lagi. Paham enggak? Sama halnya dengan ini, Mas. Ya, sama halnya dengan ini. Ketika orang taunya itu adalah pendapat yang paling kuat, tapi ternyata dhaif. Kenapa? Karena sudah dibandingkan dengan yang kuat. Nah, standarnya apa di sini? Standarnya sudah jelas, Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau standarnya tidak jelas, maka ini susah untuk mengatakan mana yang benar, mana yang salah. Paham saya di sini? Nah. Kemudian kita membahas di sini wa akhiruhum ya, wa akhiruhum Muhammadun alaihi salatu wassalam liqoulihi ta'ala ya, walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin, di surat Al-Ahzab ayat 40. Ya. Kit, surat Al-Ahzab surat keberapa, Kit? 3. Lama bari. Wajib berbuat. Ya. Ya. Gini-gini, Mas. Lama bari. Ya. Oh. Ya. Jadi akhir dari para nabi itu adalah ya, akhir dari para rasul itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan firman Allah taala. Ya. Berdasarkan ya, tetapi ya, walakin rasulullah, tapi dia adalah rasulnya Allah, utusannya Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Makanya ini salah satu, ya, seandainya, ya, bapak kita yang terhormat itu membaca ini, tentunya dia tidak akan mengakui adanya agama Bahai. Ya, itu bisa membuat anak-anak kecil bisa tertawa terbahak-bahak. Ya. Karena saking pintarnya orang yang mengatakan bahwasanya oh ada agama Bahai. Agama apa itu? Naudzubillah min dzalik. Ya. Mungkin bisa jadi yang menggelintirkan itu adalah orang-orang yang halu. Ya. Orang-orang yang halu, orang-orang yang stres dengan kehidupan, ya, dia tidak percaya dengan Al-Quran dan Sunnah dan mengatakan ada Nabi baru loh, ada Nabi baru, diiming-imingi dengan macam-macam hal. Nasallahu alaihi wasallam. Dan ini harusnya adalah kalau dia pernah membaca Al-Quran dan paling enggak berhenti di ayat ini, tentunya dia akan mengawal walaki Rasulullah. Rasul itu Rasul utusan Allah, wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Bagaimana mungkin ada nabi yang mengaku nabi sepeninggal Nabi Muhammad SAW? Sebagaimana yang diaku-aku apa? Lia Edan itu. Antum tahu matinya dia kayak apa? Mati mas. Antum gak tahu. Wah. Update mas, sedikit. Ya. Update sedikit ya tentang matinya mas. Kita seneng mas, alhamdulillah. Ya. Matinya dari orang-orang yang seperti itu, ya Allah membersihkan, ya, menjauhkan kaum muslimin dari fitnah, ya, dari fitnah. Karena yang menjadi korban-korbannya kaum muslimin, bukan orang-orang kafir, mas. Rata-rata yang menjadi bahai dulu juga muslim, ya, ngakunya dulu muslim. Assalamualaikum. Walam yakul, ya, dan tidak disebutkan di sini, ya. Walam yakul, di sini sebutannya apa mas? Ya. Wa khatamar mursalin. Wa khatamal mursalin. Ya, tidak mengatakan di sini khatamal mursalin. Khatamal mursalin, penutupnya para rasul. Penutupnya para nabi, bukan para rasul. Li'annahu idza khatana nubuwwati. Ya. Karena li'annahu idza khatama an-nubuwwata khatama ar-risalata min babil aula. Kalau penutup kenabian, maka penutup risalah itu menjadi min babil aula. Masuk dari apa? Bab yang lebih utama lagi. Kalau untuk nabi biasanya sudah ditutup, apalagi rasul. Gitu loh. Paham enggak sini? Karena nabi jauh lebih umum daripada rasul, lebih banyak. Sedangkan rasul jumlahnya lebih sedikit. Nah, fa'inkul, ya, fa'inkulta di sini apabila engkau katakan, ya, Isa alaihissalatu wassalam, ya, yang zilu fi akhir zaman, bahasanya Nabi Isa itu akan turun di akhir zaman. Ini diriwayatkan Imam Ahmad, ya. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi tafsiri hadil ayat, wa innahu sebutkan tentang, ya, ya, berkaitan dengan hadis, wa innahu la ilmun lisa'ah qala huwa khuruju Isa bin Maryam alaihi salam qabla yaumil qiyamah. Nah, ini berkaitan dengan hadis bahwa Nabi Isa akan turun di akhir zaman, wa huwa rasulun, famal jawab. Apa jawabnya? Kok diturunkan akhir zaman? Sedangkan tadi sebutkan rasul terakhir, nabi terakhir adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana menjawabnya? Naqulu. Sufan, antum lihat tadi yang berkatakan apa? Ya. Antum lihat di sini tadi apa? Yang anda sebutkan dalil. Ya, ana tulis di sini merah, mas. Biar antum paham. Dalil. Dalil tentang apa? Rasul. Lalu beliau sudah menjelaskan tentang rasul itu bagaimana dan seterusnya. Nah, fa in kulta. Ini diberikan apa? Pendekatan untuk bisa lebih paham lagi dengan apa? Menambahkan apa yang sering terjadi, pertanyaan-pertanyaan yang sering terjadi pada seputar pembahasan yang beliau utarakan. Sehingga disebutkan di sini naqulu, yang benar di sini adalah ya bahwasanya Isa yanzilu fi akhir zaman. Nabi Isa itu turun di akhir zaman. Betul. Tapi di sini wa huwa rasulun, dan beliau itu adalah seorang rasul. Lalu jawabnya gimana kalau disebutkan tadi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah akhir nabi dan akhir rasul, tidak ada rasul sepeninggalnya. Ya. Sehingga di sini huwa la yanzilu bi syari'atin. Huwa siapa nih? Nabi Isa. La yanzilu bi syari'atin jadidatin. Ya. Beliau turun tidak membawa syariat yang baru, Mas. Beliau turun tidak membawa syariat yang baru. Wa innama, namun sesungguhnya ya yahkumu bi syari'ati Nabi SAW. Beliau memberikan hukum dengan syariatnya Nabi SAW. Syariatnya siapa, Mas? Syariat Nabi terakhir. Syariatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Ya. Itu jawabannya. Fa'idha qala qa'il. Kalau ada yang berpendapat lagi. Ini masih diutarakan tentang orang-orang yang ngeyel setelah argumentasi beliau. Ya. Fa'idha qala qa'il. Kalau ada yang berkata, berpendapat. Ya. Minal muttafiq alaihi anna khaira hadil ummati ba'da nabihan. Ya. Ini sebenarnya ada sedikit kurang. Ini nabiyiha. Ya. Ba'da nabiyiha. Karena ada ini baliknya ke umat. Ya. Nabiyyi. Ya. Ba'da nabiyiha. Nah. Ya, kalau dituliskan seperti itu jadi faham. Ya. Sehingga di sini minal muttafaqi alaihi. Ya, minal muttafaqi alaihi anna khaira hadil ummati, bahwasanya sebaik-baik umat ini ba'da nabiyha, setelah para nabi, yaitu level yang pertama nabi rasul, level yang pertama, sebaik-baik apa, sebaik-baik makhluk, kemudian setelah golongannya nabi itu adalah Abu Bakar. Ya. Abu Bakar. Ya. Wa Isa yahkumu bi syariati Nabi sallallahu alaihi wasallam min atba'ihi. Fa kaifa yasihhu qawluna inna khaira hadhihi ummati ba'da nabiyha Abu Bakrin. Nah, ini di posting lagi, Mas, biar mendapatkan cita rasa yang lebih jelas lagi. Ya. Dan di sini Abu Bakar minal muttafaqi alaihi, termasuk apa yang telah disepakati, yaitu apa? Khairu hadil ummati, sebaik-baik umat ini. Ya, umat maksudnya di sini annas. Umat pernah kita jelaskan ada berapa makna? Annas, imam, dan apa? Zaman. Zaman. Maka di sini jelaskan. Wa Isa yahkumu bi syariati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa berhukum dengan syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yakunu min atba'ihi. Maka ini menjadi apa? Pengikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fa yakunu maksudnya Nabi Isa di sini min atba'ihi, termasuk pengikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa yasihu, ya. Fa kaifa yasihu qauluna. Bagaimana perkataan kita itu bisa menjadi benar? Bahwasanya inna khaira hadil ummati ba'da nabiyha Abu Bakar. Sesungguhnya sebaik-baik umat sepeninggal ya setelah nabinya itu adalah Abu Bakar. Nah, fal jawabu, ya. Ini jawabnya ahadu salasati wujuhin. Ya. Ahadu salasati wujuhin. Salah satu dari tiga sudut pandang ini. Ya. Ini ternyata sudah 59 menit. Ya. Waktu limit kita untuk mengakhiri satu kajian hanya satu jam, Mas. Antam kalau dikejar terus setelah ini menjadi gini-gini, Mas. Ya. Naktafi bihadil qudrah. Insyaallah biinillah pekan depan semoga Allah mudahkan kita untuk bahas lagi. Ya. Ya. Ini kita berhenti di sini ya. Ya. Di halaman 67. Jadi setiap kajian terkadang kita mendapati 2 lembar sampai 3 lembar. Dan semoga ini menjadi menjadi pemahaman buat kita dan juga pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli wa sallim wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.